bukan dari mantannya ya. Oke, nyanyi bareng ya. Oke, HR. Tepok-tepok yuk. Nerawan istimewa. Bapak Sabuan terima kasih. Mas Winarko beserta sang istri yang berbahagia. Hidup cuma sekali. Hey. Jangan kau pikir-pikir lagi. Galau-galau yang lagi jomblo diputusin sama pacarnya sudah berlalu di sini barengan Citu Nada. 1, 2, 3, 4 buah tebang lagu sudah terlantunkan di sini ya, spesial untuk semuanya menemani para tamu undangan juga sayang-sayangku. Kali ini saya mohon undur diri dulu. Mohon maaf bila ada kesalahan.